sedang mekar, selalu merindukan sinar surya, selalu merindukan jatuhnya embun, sepertiku yang selalu menunggumu. Tanpamu apa artinya, tanpamu serasa hampa, gairah hidupkan musnah selamanya. Denganmu aku merasa, denganmu pastikan nyata, impian hidup bahagia terbayang nyata. Bila ku sedang pilu, kau menghiburku, kau buat aku tersenyum kembali. Bila ku ingin manja, engkau segera membelaiku dengan cinta. Gairah hidupkan musnah selamanya. Denganmu aku merasa, denganmu pastikan nyata, impian hidup bahagia terbayang nyata. Jatuhnya embun, seperti yang selalu menunggumu. Tanpamu apa artinya, tanpamu serasa hampa, gairah hidupkan musnah selamanya. Denganmu pastikan nyata, impian hidup bahagia terbayang.